Perempuan senang kalau bicara tatap mata, natap muka, natap wajah. Ya? Kalau ngomong tuh senang lihat muka. Siapa punya anak perempuan? Kalau mau anak perempuan kita ambil hatinya, ya, dan merasa diperhatikan, gampang. Setiap anak perempuan cerita, lihat mukanya. Ya? Paham ya? Misalnya gini, anak perempuan, kasih aja. Bunda, bunda, tadi aku di sekolah. Muka kita begitu ya. Kita lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk. Walaupun ibu gak ngerti. Kalau ibu lagi pegang HP, ya, pegang HP, anak perempuan ibu ngomong, datang, langsung simpan HP-nya, lihat. Anak perempuan gak suka, sambil dia ngomong, ibunya dengerin sambil pegang HP. Itu gak suka. Dan kadang kalau kita gak dengar apa dia ngomong, apa nak, apa nak, apa kata anak perempuan, udah lewat. Julid kan? Saya belajar sampai sekarang, kalau ragil ngomong saya simpan. Kecuali, ada kecualinya, yang chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, duluin suami. Sebentar, sebentar, nak. Ayah chat, ibu jawab, 3 menit, 3 menit. Ya dia diam dulu. Tapi kalau orang lain, siapapun dia, bahkan mungkin kakak-kakaknya ragil chatting saya dengar dia dulu, baru nanti saya jawab. Kalau mau ambil hatinya perempuan, gampang tuh. Umur berapapun. Pahamnya soal itu ya. Karena memang perempuan seneng kontak mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Laki-laki cuman ngomong kalau kita lihat mukanya cuman tahan 5 detik tatap-tatapan. Kenapa itu Bu Isa? Karena putih-putih mata ini atau namanya sklera mata, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Putih-putih matanya ya. Nah karena putih-putih mata atau kita sebut sklera mata, wanita lebih lebar dari pria. Ini yang membuat wanita seneng bicara lihat muka, lihat wajah. Kalau gak percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya. Coba lihat putih-putih matanya ya, ya mana yang lebih lebar. Ya, nah ini, paham ya? Makanya laki-laki cuma tahan ditatap wajahnya 5 detik saja. Ya. Sayangnya, banyak istri kalau ngomong sama suami sekarang, karena belum tahu ilmunya ya, selalu kalau ngomong dijanjangin matanya gitu. Apalagi, aduh laki-laki kalau lebih 5 detik dilajangin, ngomongin mukanya begitu. Apalagi ngomong soal duit, aduh males dia. Ayah tahu gak? Uang sekolah sekarang naik, apa-apa naik. Nah, mukanya kita gitu ya. Dia, laki-laki cuma tahan 5 detik lihat kita, setelah 5 detik ibu masih lihat mukanya, dia langsung lihat tembok. Lihat TV, lihat gadget lagi. Gak tahan emang laki-laki. Ya. Tapi dulu waktu ta'aruf, kok kenapa dia liatin aku, kata ibu-ibu kan? Ya karena ibu gak ngeliatin dia, kan ibu tunduk. Laki-laki yang menjadi suami, pada saat istrinya gak merhatiin matanya, dia akan senang lihat wajah istrinya. Maka ibu kalau ngomong sama suami, cukup 5 detik. Ayah tahu gak? Terus tunduk. Jadi gini ayah. Betul. Jadi gini ayah, kalau misalnya kita ada nasi atau mau ajak makan sambil sendok nasi itu pasti suami akan senang lihat wajah istrinya dengan leluasa, ya, jadi gitu. Atau pura-pura lihat ke atas gitu. Gini loh ayah. Betul, ya. Tapi ibu kalau mau pakai cara gini harus dalam kondisi cantik bu. Jangan yang lagi ada salon pas di leher. Ibu sosok yang ginilah ayah. Suami ngelihat ibu, astagfirullahaladzim. Ada apa istri saya? Atau yang rambutnya sudah memutih, belum sempat henna, ya, jangan pakai cara kayak gini. Kalau ibu belum sempat henna, janjangin terus mata suami. Tahu enggak ayah? Supaya dia enggak lihat ibu. Tapi kalau ibu sudah cantik, bersolek sedikit, pakai pupur-pupur sedikit, ya, lipstik sedikit lah gitu. Ya ya, aku mau ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Lah emang gitu diajarin. Kenapa Bu Isa ngomong gini? Karena Bu Isa juga pernah di fase yang keliru strateginya. Caranya keliru karena gak ngerti. Padahal udah dokter loh dulu. Udah dokter. Ya, ya kalau ngomong selalu mau gitu. Jangan mau gitu kan? Nah gak gitu. Juga sama anak laki-laki. Ngomong sama anak laki-laki, Bu Isa tuh salah. Makanya kesian tuh. Selalu anak pertama tuh kesian ya. Karena ibunya belum banyak belajar ya. Ah, makanya saya suka kasihan sama Mas Lanang. Dulu gitu, Lanang, misalnya saya berdiri ya, mau nasihatin Lanang gitu. Lanang, ya bu, pas lihat saya gitu. Ingat ya, cuma bisa 5 detik. Ya, pas dia lihat saya 5 detik, saya liatin dia terus, setelah 5 detik, mukanya dia begini. Siapa punya anak laki gitu? Terus ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Gitu kan? Terus Lanang lihat muka ibu. Ya, pas saya lagi lihat lagi, lebih 5 detik. Yang sopan nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu, lihat muka ibu. Kapan nasehatnya? Jadi, kalau sama anak laki, gak perlu nasehat, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Udah ibu ngomong aja dan tidak lihat wajahnya. Ya, bisa makanya kalau kalau lagi nasihatin anak atau mau ngomong sama anak sambil lipet apa gitu, lipet baju yang mau disetrika. Jadi gini, nak, dia pasti lihat saya. Atau saya misalnya ambil kertas, karena anaknya banyak kan, masing-masing anak punya peraturan jadi tulis. Jadi nanti Mas Lanang saya nulis gini, itu dia lihat saya itu. Dan saya tahu dia lihat saya. Itu kalau sama anak laki-laki, nggak usah. Memang komunikasi efektif itu lihat wajah, tapi itu berlaku untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Laki-laki cuma kuat 5 detik karena sklera mata yang lebih sempit. Dan kalau bicara sama laki-laki, tolong kasih jeda waktu antara alinea 1 dengan alinea 2. Paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena laki-laki sering tersesat kalau perempuan bicara. Karena kalau kita ngomong suka loncat. Contoh konkretnya gini. Bisa suka ngomong sama Ayah Toto pagi-pagi. Ayah-ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien ya, habis itu aku ke laundry. Ayah, tadi sore ada temanmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Ngerti maksud saya? Kan itu tadi beda-beda kan? Lagi cerita yang pagi, terus saya tiba-tiba cerita tadi sore. Laki-laki itu tersesat. Anang, ayo cepat mandinya. Apalagi kamar mandi kan kita. Kan kita sering ngomong sama anak di kamar mandi kan. Anang, harus cepat mandinya. Nanti kalau sudah nanti handuknya taruh di tempat handuk. Kita mau ke rumah paman. Apa dia bilang, apa bu? Taruh handuk di rumah paman. Kalau ingat-ingat itu ketawa. Jadi kalau ngomong sama laki, diam dulu sebentar. Ya, kalau ada yang berita baru. Kita perempuan, coba pernah perhatikan gak? Kita ngomong ngalur, ngidul, nyambung. Tadinya ngomong sekolah, setelah itu ngomong pasar, setelah itu ikut-ikutan ngomong debat politik. Nyambung loh. Tanpa ada jeda. Iya. Memang banyak barang-barang sekarang diboikot ya. Kemarin lihat gak itu ya, debat cawapres. Mic-nya 2. Nyambung bisa. Iya memang sekarang apa-apa 2 kilo aja mahal. Ngomong kita begitu perempuan. Bisa kayak gitu ya. Unik, makanya kalau laki-laki ngomong pelan-pelan. Paham sampai sini ya? Boleh ya? Soal mata udah ngerti? Iya. Mungkin pernah dengar, gak apa-apa, diulang lagi.